Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang. Dan aku juga gak mau sakit lagi. Sama aku. Aku gak akan milih siapa-siapa.